Memahami hati wanitaku selamanya amat tirang. Kadang dia ingin sendiri tapi harus ditemani. Mana yang harus ku ikuti, persimpangan penuh misteri. Kompleks dan keindahannya yang membuatku jatuh hati. Dalam belukar pikirannya ku mencoba untuk mengerti. Katakan padaku, tahu, jelaskan padaku. Katakan padaku, tahu, jelaskan padaku. Memahami hati wanitaku selamanya amat tirang. Lebih baik ku bertanya daripada ku gagal lagi. Bertanya pada siapa, karena dia pun tak mengerti. Katakan pada jelaskan padaku, katakan padaku, jelaskan padaku. Memahami hati wanitaku selamanya amat. Wanita cantik mulia, di bawah kakinya terdapat surga. Berulang kali aku mencoba mengerti hatinya, tak bisa. Jelaskan padaku, katakan padaku, jelaskan padaku. Memahami hati wanitaku, memahami hati wanitaku. Selamanya amat tirang.